Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran sama-sama dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengarahi kita dalam nikmat iman dan Islam, dan juga atas segala nikmat-nikmatnya yang besar dan yang kecil, yang zahir dan yang batin, yang kita ingat dan yang kita lupakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang apabila mendapat nikmat bersyukur, dan apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti biasa kita akan teruskan kajian kita Riyadhus Salihin, iaitu taman orang-orang saleh karangan Al-Hafiz Abu Zakaria Nawawi rahimallahu taala. Dan kita telah selesai bab al-yaqin dan at-tawakkul. Jadi kita pindah kepada bab yang berikutnya, itu bab yang ke-8 dalam kitab muka surat 488, iaitu bab al-istiqamah. Jadi dalam kitab berkata pengarang rahimallahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Qala Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta. Dan Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Dan Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Itu ayat dalam surah Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi ini adalah ayat-ayat seperti biasa yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahutaala untuk menerangkan tentang bab baru ini, iaitu bab al-istiqamah. Jadi terdapat di dalam ayat-ayat yang beliau nukilkan ini perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang al-istiqamah, dan juga menerangkan tentang kelebihan keutamaan orang-orang yang beristiqamah. Jadi apakah al-istiqamah itu? Jadi dalam kitab, kita akan baca sikit kitab ni dulu. Kitab pencerah mengatakan bahawa istiqamah itu adalah berpegang teguh kepada syariat Allah seperti yang diperintahkannya, dan didahului dengan niat ikhlas kerananya. Jadi ini adalah istiqamah, iaitu as-sabat wa yathbutul insan ala syariatillah subhanahu wa ta'ala kama amara Allah. Jadi ini perkara yang pertama, ataupun sebenarnya perkara yang kedua, tapi didahulukan sebab terdapat kaitan yang rapat dengan makna istiqamah. Istiqamah maknanya adalah berpegang teguh, yaitu kepada apa? Istiqamah kepada syariat Allah, tetapi mengikut yang diperintahkan Allah seperti yang diperintahkannya. Jadi di sini mempunyai makna bukan hanya kita kuat beragama, tetapi mengikut hawa nafsu kita, mengikut kita punya suka, tapi kita beristiqamah dengan kita memegang dan tetap pada syariat Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada jalan melainkan dengan al-ittiba, iaitu kita mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan didahului dengan niat ikhlas kerananya. Ini adalah perkara kedua, tapi inilah yang mula-mula, iaitu semua amalan kita, semua istiqamah kita itu hendaklah kita ikhlaskan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua sebenarnya Islam itu ada di dalam makna al-istiqamah. Okay. Jadi kemudian penulis An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan beberapa ayat di dalam masalah ini. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Artinya maka tetaplah kamu, yakni engkau, tetaplah engkau fastaqim pada jalan yang benar. Jadi di sini Allah perintahkan siapa? Fastaqim engkau kat sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diperintahkan untuk beristiqamah. Fastaqim kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi jelas bahawa Rasulullah SAW diperintahkan agar beristiqamah. Waman taba ma'aka, sambungan ayat itu, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Jadi artinya orang-orang yang diperintahkan istiqamah ni bukan hanya Rasulullah SAW, tetapi orang-orang yang bertaubat bersama Rasulullah SAW. Jadi ciri-ciri orang nak istiqamah, dia mesti apa? Mesti bertaubat. Dia mesti tinggalkan maksiat-maksiat yang dia lakukan, bermula daripada dosa-dosa syirik, dosa-dosa kekufuran, kemudian dosa-dosa besar yang lain. Dia bertaubat daripada dosa-dosa, kemudian barulah dia mula istiqamah dalam amalan-amalan yang dia lakukan. Dan tentu sekali dia mesti memulakan dengan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun-rukun Islam didahulukan, perkara yang diwajibkan sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah, kemudian dia sambung dengan amalan-amalan sunnat dan dia lakukan secara berterusan, secara istiqamah. Jadi bukan sekejap buat, sekejap tak buat, sekejap buat solat, sekejap tidak buat, apalagi perkara wajib yang lain. Jadi sekejap tinggalkan maksiat, tapi sekejap buat maksiat. Jadi ini bukan istiqamah, ini tidak mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Jelas di sini Allah kata dan jangan kamu melampaui batas. Jadi dah disuruh istiqamah, dilarang pula daripada melampaui batas, menunjukkan bahawa istiqamah itu berlawanan dengan melampaui batas. Melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat sebabnya kita mengikut hawa nafsu kita. Dia tak mungkin seorang tu boleh istiqamah kalau dia masih mengikut hawa nafsu. Wala tatghaw, dan jangan kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia, yakni Allah, terhadap apa yang kamu amalkan maha melihat. Baik, jadi jika ada perasaan seperti ini, bahawa Allah melihat apa yang kita amalkan, maka dia insya-Allah akan dapat beristiqamah. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, pembicaraan pada ayat ini, khitabnya ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah fastaqim anta, engkau hendaklah istiqamah. Dan satu pembicaraan yang ditujukan kepada Nabi bererti ditujukan pula kepada umatnya. Kecuali jika ada dalil yang menjelaskan bahawa masalah itu khusus baginya, maka tidak berlaku umum pada umatnya. Ini kaedah usul fiqh. satu khitab, satu perbicaraan, perintah ataupun larangan ataupun petunjuk yang diberikan, ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah khusus untuk Rasulullah SAW? Asalnya ikut kaedah ni apa? Tidak. Asalnya dia bukan hanya untuk Rasulullah SAW. Asalnya dia umum untuk beliau tentu sekali, dan juga untuk umatnya. Dan ini akan diterangkan contoh-contoh. Ada, tetapi dengan syarat. Dengan syarat tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kekhususannya. Kalau ada dalil bahawa perintah ini untuk Rasulullah SAW khusus dan khas, larangan ini khas untuk Rasulullah SAW, maka ketika itu ia tidak boleh kita ambil hukum untuk umatnya. Kita boleh jadikan dia hukum untuk kita. Ia khas untuk Rasulullah SAW. Jadi mesti ada dalil, sama ada dalam ayat yang sama ataupun dalil mengkhususkan itu di ayat yang lain. Ya. Nah. Adapun jika tidak ada dalil menjelaskan kekhususannya, berarti dalil itu berlaku umum, yakni khitab itu umum baginya dan bagi umatnya. Baik, di antara dalil yang dikhususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah ini, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dada? Ini untuk Rasulullah SAW ke untuk semua sekali umat? Untuk Rasul saja. Wa rafa'na laka dhikrak wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu beban alladhi anqadha dhahrak, yang hampir-hampir apa? Memberatkan, pecahkan punggung belakang. Jadi ini tentu adalah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Walaqad atainaka sab'an minal matani wal Quran al-'azim. Adakah kita diberikan Quran? Kita dapat wahyu ke? Kita dapat Fatihah ke? Al-Quran Al-Azim ni ditafsirkan sebagai Fatihah? Tentu sekali tidak. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat dalam surah Al-Hijr. Baik. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan, berarti khitab itu ditujukan kepadanya dan kepada umatnya. Ini asal. Kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketua orang-orang beriman. Jadi bila nak perintahkan kepada orang beriman, kita mulakan dengan ketuanya. Okay? Jadi bila dah sampaikan perintah tu kepada pemimpinnya, ketuanya, maknanya apa? So disampaikan kepada umatnya. Itu sebab kita dah dapati banyak perintah-perintah, itu juga larangan-larangan ya, di dalam Al-Quran itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua tahu bahawa ini adalah untuk umat. Ayat-ayat seperti ini, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ini pun adalah yang umum. Kita cari yang apa ni? Yang khusus. Baik, kita teruskan dulu, nanti kita teringat kita baca. Baik, balik semula kepada masalah ini, ia adalah ataupun dalil. Walaupun khususnya untuk Rasulullah SAW zahirnya, tetapi jika tidak ada dalil mengkhususkan, maka ia umum. Di sana ada jenis dalil yang mana lafaznya umum. Lafaznya pula umum, tetapi sebenarnya hukumnya hanya untuk umat. Rasulullah SAW tak masuk. Jadi kenapa kita buat macam itu? Sebab ada dalil. Contohnya firman Allah SWT, na'am wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah semua dan jangan syirikkannya dengan sesuatu pun, dan buatlah ihsan kepada kedua ibu bapa. Adapun sembah Allah SWT, tauhidkan Allah, jangan syirik, ini umumlah untuk Allah dan untuk umat dan untuk Rasul. Tapi wabil walidaini ihsana, buat baik kepada kedua ibu bapa. Rasulullah SAW, anak yatim, yatim piatu. Macam mana nak buat ihsan kepada kedua ibu bapa? Orang yang belum balik tak disuruh buat ihsan. Jadi Nabi SAW tak boleh mengamalkan amalan ini, iaitu birrul walidain. Sebab dia apa? Ditakdirkan tak ada bapa. Ya, ini lain kan, bapa ni telah meninggal dunia, kemudian belum dia balik, ibunya telah meninggal dunia. Jadi lafaznya umum, tapi Nabi SAW tidak masuk. Nah. Baik, setiap orang kemudian atas dasar kaedah ini, maka perintah Allah, tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, fastaqim kama umirta wa man tabi'aka, itu berlaku umum baginya dan bagi umatnya. Jadi itulah yang dikendaki oleh pengarang kita daripada ayat ini. Hukum istiqamah itu adalah wajib sebab dia diperintahkan kepada Nabi SAW, yang bererti dia juga diperintahkan kepada kita. Nah. Jadi setiap orang harus istiqamah seperti yang diperintahkan, maka tidak diperbolehkan seseorang tu mengubah agama Allah dengan menambah atau menguranginya. Maka dari itu Allah SWT berfirman di ayat yang lain, dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Asal ayatnya, syara'alakum minad dini ma wassa bihi nuhaw walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Dialah ini Allah telah mensyariatkan untuk kamu daripada agama apa yang dia telah wasiatkan kepada Nabi, kepada Nabi Nuh, dan apa yang telah diwahyukan kepada engkau, dan apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Kepada Nabi Nuh, kepada syara'un nadini ma wassa bihi Nuh wallazi awhayna ilaik wa ma wassayna bi Ibrahim, yang juga diwasiatkan kepada Ibrahim, kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Jadi disebutkan sini lima orang nabi. Yang pertama Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Pada nabi banyak, syariat banyak. Tapi Allah SWT khususkan lima nabi ini. Sebabnya ini adalah nabi-nabi yang istimewa, yang digelar sebagai ulul azmi minar rusul dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah syariatnya? An aqimud din, hendaklah kamu semua tegakkan agama. Ada kalimat iqamah kat situ. Tegakkan. Wala tatafarraqu fi, dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Dah ada agama, kamu pecah belah dalam agama. Jadi khilaf sana, khilaf sini, lama-lama kamu berpuak-puak. Jadi ini adalah syariat untuk semua, untuk semua nabi-nabi yang disebutkan tadi. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilai, besarlah atas orang-orang musyrikin apa yang kau serukan mereka. Jadi kamu serukan mereka untuk masuk Islam, untuk tauhid, tinggalkan syirik, ibadat pada Allah Subhanahu taala. Allah terangkan bahawa perkara ini berat untuk orang-orang musyrikin, benda besar. Kabura Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah menunjukkan siapa yang dia kehendaki. Allah memilih siapa dia kehendaki, dan Allah menunjukkan siapa yang yang kembali kepadanya. Man yunib ini minal inabah. Nah. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah mereka berpecah belah. Kemudian Allah terangkan sebab mereka berpecah belah. Dah diperintahkan jangan pecah belah, tapi mereka berpecah belah. Kenapa? Mereka berpecah belah selepas datangnya ilmu. Min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dalam keadaan mereka apa ni? Dan mereka melampau. Mereka melampau antara satu dengan yang lain. Kalaulah bukan kerana kalimat Allah, yani takdir Allah SWT, laqudiya bainahum walaula kalimatum min rabbika laqudiya bainahum. Tentu Allah SWT dah putuskan antara mereka, maknanya Allah telah turunkan azab atas mereka. Walaula kalimatum rabbika laqudiya bainahum wa innal ladhina utul kitaba min ba'dihim wa innal ladhina uritul kitaba min ba'dihim lafi shiqaqin wa innal ladhina utul kitaba min ba'dihim lafi syakin minhum murid. Ada pun orang-orang yang telah mewarisi kitab di antara mereka, kita tahu tadi Allah SWT terangkan mereka ni berpecah belah dalam agama selepas datangnya ilmu, selepas datangnya Nabi, selepas datangnya kitab, mereka pecah belah. Tapi Allah SWT berikan tempoh juga bagi kepada mereka, sebab ini adalah takdir Allah SWT. Ada kalimat yang Allah telah tetapkan atas mereka. Tapi orang-orang yang telah mewarisi kitab di antara mereka itu ragu-ragu, tapi syakim minhu murid. Lepas tu datang ayat ni, fastatim kam falidhalika fadu, maka kepada yang demikian itulah hendaklah engkau Muhammad menyeru. Nampak tak ayat ni susunan, iaitu seru kepada apa? Seru kepada agama tadi, seru kepada istiqamah pada agama, tegakkan agama dan jangan berpecah belah dalam falizalika fad'u. Nampak berapa kali Allah SWT terangkan agar tegakkan agama, balik kepada agama, jangan pecah belah, lagi-lagi selepas datangnya ilmu. Falidhalika fad'u, maka dengan itulah serukan mereka, dakwahlah mereka. Wastaqim, falidhalika fad'u fastaqim kama umirta, dan beristiqamah, yakni pada agama tersebut, dan ketika berdakwah kepada agama tersebut sebagaimana yang kau telah diperintahkan. Jadi rupanya banyak tempat dalam Al-Quran Allah ingatkan Rasulullah SAW, kau dah diperintahkan untuk apa? Istiqamah. Menunjukkan kepentingannya istiqamah ini. Mula-mula istiqamah dalam agama, kita sendiri nak istiqamah dalam agama, kita nak beriman dengan iman yang betul, dengan keimanan yang yakin, dengan tawakalnya. Kemudian hendaklah kita istiqamah dalam agama dengan mengamalkan agama tersebut secara terus menerus, dan kita istiqamah dalam mendakwah orang kepada agama ini pun nak kena istiqamah. Fastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kau ikut hawa nafsu mereka. Ini semua perintah kepada siapa? Rasulullah SAW. Disuruh istiqamah, kemudian disuruh berdakwah. Lepas istiqamah dalam dakwah, jangan ikut hawa nafsu mereka. Menunjukkan bahawa antara jalan ataupun sebab seseorang itu boleh tergelincir daripada jalan istiqamah adalah mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu sendiri ataupun hawa nafsu orang lain. Bila kita dakwah, orang semua tak suka. Orang suka satu benda, betul tak? Tapi hukum Allah SWT macam gini. Jadi kalau istiqamah, kita tak peduli orang tak suka, ini agama Allah, mesti terangkan, mesti ingatkan, mesti dakwah, betul tak? Tetapi kalau da'i itu, pendakwah itu tidak istiqamah, dia akan ikut hawa nafsu orang. Orang nak macam itu, dia kata macam itu, itu yang jadi halal pun boleh jadi haram. Nah, semua benda boleh apa ni? Boleh berubah, dan macam-macam alasan akan diberikan. Pasal dia banyak ilmu, dia banyak baca lah. Jadi macam-macam kaedah dia boleh keluarkan untuk mengubah hukum-hukum Allah SWT. Ini dah berubah zaman, ini maslahat dan sebagainya. Jadi ini semua adalah antara apa ni, perkara-perkara yang telah diingatkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini khas untuk Rasulullah ataupun umum untuk umat? Umum untuk umat. Kita pun diperintahkan untuk istiqamah, dan kita pun diperintahkan untuk berdakwah kepada agama ini secara istiqamah, dan kita dilarang daripada ikut hawa nafsu. Nanti kita akan melampau tertentu. Fastaqim kama umirta falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Sampai habis ayat tersebut. Itu ayat dalam surah Syura. Kemudian Allah SWT berfirman dalam ayat yang kedua yang dibawa oleh pengarang kitab, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, innal ladhina qalu, yang telah mengatakan. Maknanya dia cakap pelan-pelan ke cakap kuat-kuat? Cakap kuat-kuat lah. Qalu maknanya cakap kuat-kuat, boleh dengar lah, orang lain boleh dengar. Rabbunallah, apa yang mereka ucapkan, Tuhan kami ialah Allah. Ini adalah jumlah yang simple dia katakan. Ada mubtada, ada khabar. Permulaannya Tuhan kami, khabarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini apa ni? Ini sebenarnya adalah declaration. Supaya orang semua jadi saksi. Aku sekarang dah menaik saksi bahawa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah syahadah. Kemudian apa? Tsummastaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Itu diterjemahkan sebagai meneguhkan pendirian mereka. Jadi istiqamah dalam apa? Dalam iman itu. Istiqamah kerana Allah. Istiqamah dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai habis ayat tersebut, Allah SWT terangkan apakah yang akan diperolehi oleh orang-orang tadi, orang yang dah beriman kemudian istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat-malaikat akan datang kepada mereka dan mereka akan mengatakan, malaikat-malaikat ini, janganlah kamu rasa takut, janganlah kamu rasa sedih. Jadi di sini malaikat turun pada orang-orang yang berkata demikian. Adakah ini untuk orang-orang tertentu je yang dah lalu, sekarang dah tak ada lagi malaikat turun ni? Jawabnya tidak. Ayat ini umum. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, lepas tu dia istiqamah, malaikat pasti turun. Jadi ulama membahaskan bila tu malaikat ni turun. Baik. Akhirnya malaikat tak turun pun. Kita semua dah cakap, banyak juga orang dah istiqamah, tak nampak malaikat turun, tak dengar pun malaikat cakap, bisik pun tak ada. Jangan takut, jangan sedih. Sebab itu kebanyakan ulama mengatakan hal ini adalah khabar daripada Allah SWT tentang turunnya malaikat kepada orang yang istiqamah sampai mati. Hampir nak mati, malaikat-malaikat akan turun. Malaikat-malaikat akan berikan berita gembira. Sebab wa abshiru, dan bergembiralah, sesuatu yang menyenangkan hati. Dan itulah waktu yang kita amat perlu kepada sesuatu yang meneguhkan hati kita, sesuatu yang menggembirakan hati kita. Sebab ketika nak mati tu hati kita paling apa, takut. Kita sekarang mungkin tak takut sebab kita belum lagi. Tapi bila nak mati, kata ulama, mesti kita akan takut. Cuba kita renggan kenapa. Sebab lepas ini kita akan pergi ke mana? Ke alam lain. Dan kita tak tahu apa akan terjadi pada kita. Kita tak tahu apakah akan diterima amalan kita atau ditolak amalan kita. Lepas tu dosa kita akan diampunkan ataupun tidak diampunkan. Nanti bila ditimbang amalan kita, adakah amalan kita yang mana, amalan yang soleh yang berat atau amalan yang buruk yang berat? Alhamdulillah, dia tak tahu. Jadi seolah-olah orang jalan kat padang pasir waktu gelap malam, ada duri banyak, ada lubang sana sini, ada ular, ada apa, kala jengking dan sebagainya. Gelap macam tutup mata jalan. Takut kita takut? Takut. Macam itulah orang nak mati. Dia tak tahu mana dia nak pergi. Dan kali ini tak ada, tak ada kembalinya dia. Jadi perlu tak dia kepada berita gembira ini. Nah. Tapi dengan syarat diistiqamah, beriman, beramal soleh sampai dia meninggal, malaikat akan turun. Itu yang disebutkan oleh ulama. Jadi ada beberapa perkara kat sini. Dia berikan berita gembira, jangan kamu takut terhadap perkara yang akan datang. Selalu takut ni terhadap perkara yang akan datang. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Telah kita terangkan dahulu, sedih ni selalu tentang perkara yang telah lalu. Benda yang dah lalu mana kita takut? Betul lah, selalu takut akan datang. Sedih tentang perkara yang lalu. Kenapa pula sedih? Sedih lah, dia nak tinggalkan dunia. Dia nak tinggalkan anak isterinya, anak-anaknya sekarang nak jadi yatim. Isterinya akan jadi janda. Baik, kalau dia masih ingat lagi lah tentang orang-orang yang dia sayang. Tetapi kalau fikiran dia sudah fokus kepada akhirat, dia tetap akan sedih. Kalau dia orang baik pun dia akan sedih. Kenapa? Alangkah ruginya kalaulah aku tambahkan lagi amalan soleh aku. Sedih. Sayangnya tak dapat tambah amalan. Sekarang nak mati ni. Kalau dia dulu buat jahat, lagi sedih. Makin teruk lagi. Baik. Jadi kata malaikat-malaikat kepada orang yang istiqamah ini, jangan takut terhadap perkara yang akan datang, jangan sedih terhadap apa yang telah lalu. Masya Allah. Dan malaikat-malaikat ini sebenarnya dah ada dengan orang istiqamah ni bersama-sama dia sejak dia beriman lagi. Malaikat ni ada je dengan kita. Dia tolong kita, dia beri kita semangat, dia tunjuk, dia ilhamkan yang baik. Kalau syaitan tu, dia was-waskan kita, dia sesatkan kita. Tapi malaikat selalu ajak kita kepada yang baik. Itu ada dalam hadis yang sahih. Maka malaikat-malaikat ni akan selalu minta ampun untuk kita. Cuma kita yang tak dengar. Innal ladina alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Orang malaikat-malaikat yang mengangkat arasy. Di atas arasy apa dia? Allah Subhanahu wa taala diangkat arasy. Jadi mereka ni dekat tak dengan Allah Subhanahu wa taala? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni malaikat-malaikat khusus. Di hari kiamat malaikat yang angkat arasy tu ada 8. Ulama khilaf sekarang ni berapa malaikat yang angkat arasy. Tapi confirm hari kiamat 8, sebab itu ada dalam ayat surah Al-Haqqah. Yang penting di sini malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ni, angkat arasy ni, yahmilunal arsy, dan malaikat-malaikat sekeliling arasy itu, man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Kerja mereka tasbih kepada Allah SWT, dan mereka beriman kepada Allah, dan mereka minta ampun, yastaghfirun lilladzina amanu, kepada ataupun untuk orang-orang yang beriman. Jadi maknanya mereka sentiasa apa ni, lihat ataupun berat terhadap orang-orang yang beriman. Zahirnya di dunia. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, amat luaslah rahmat dan ilmu. Faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Maka ampunkanlah bagi orang-orang yang telah bertaubat, yang telah mengikut jalanmu, dan peliharalah mereka daripada azab neraka jahim. Dan seterusnya, ada filhum dan mereka, isteri-isteri mereka dan sebagainya. Jadi malaikat-malaikat doakan untuk kita. Nanti kalau dia istiqamah juga sampai dia nak meninggal dunia, itulah kata ulama, mereka ni akan datang kepada orang yang sedang nazak dan akan berikan berita gembira. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepada kuntum tu'adun. Janji Allah SWT kepada orang-orang yang beriman, kepada orang yang istiqamah sampai meninggal dunia, apa dia? Syurga. Jadi kita baca Quran, kita jumpa tak ayat-ayat tentang syurga macam mana? Allah kata ini adalah wa'iddat lil muttaqin, syurga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Naam, dan apa-apa nikmat kat dalam syurga tersebut, ini semua adalah janji-janji Allah SWT. Bergembiralah kata malaikat itu dengan syurga. Jadi kamu akan masuk syurga. Baik. Jadi mula-mula lagi kat dunia dah dapat karamah. Ini dikira sebagai karamah, malaikat turun berikan berita gembira. Kemudian cuba bayangkan kalau dah dapat karamah kat dunia, maka di akhirat lagi karamahnya ataupun kemuliaannya lebih besar lagi, iaitu syurga tu adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kamu. Siapa ni cakap ni? Malaikat. kami adalah penolong-penolong kamu, pelindung-pelindung kamu di dunia. Dan kita terangkan tadi, dia bantu kita, dia berikan kita ilham yang baik, dia minta ampun untuk kita. Dan juga kadang-kadang dia betul-betul turun tolong kita. Kita ketika berperang menentang orang kafir seperti dalam perang Badar, mereka turun. Beribu malaikat turun. 1,000, 3,000 malaikat turun bersama-sama dengan orang-orang beriman. Jadi malaikat-malaikat ini jadi aulia kepada orang-orang beriman. Baik. Jadi kata Ibn Qayyim rahimah ta'ala, hubungan malaikat ni dengan manusia ni bermula sebelum dia wujud kat dunia lagi. Kat dalam perut mak dia, malaikat dah datang. Ketika nak tiup rohnya, malaikat apa? Dah tulis kan. Malaikat dah ada. Ketika dia lahirkan, betul-betul kecil sampai dia besar-besar-besar, ada je malaikat yang jaga dia. Nah, yang tulis amalan ibadatnya, apa yang dia sebut, apa yang dia cakap. Dan sampai dia meninggal dunia, kalau dia istiqamah, malaikat-malaikat itu akan berikan berita gembira ini dengan syurga. Nahnu awliya hukum fil hayati dunia wa fil akhirat, dan juga di akhirat. Akhirat malaikat tu bersama tak dengan orang beriman ni? Bersama. Dan tidak masuk syurga, malaikat akan cakap, udkhuluha amini, tibtum, telah baguslah kamu, telah baiklah kamu, masuklah dengan dengan aman sejahtera. Malaikat masuk. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikat akan masuk bersama juga daripada mana-mana pintu syurga. Mereka akan kata, sejahteralah untuk kamu. Salamun alaikum bima sabartum, terhadap kerana dengan sebab kamu telah bersabar kat dunia. Dan inilah senikmat-nikmat balasan, iaitu uqbaddar, inilah syurga tempat balasan bagi bagi kamu. Jadi mereka ada sampai hari kiamat. Nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil hayati dunya fil akhirah. Kemudian diterangkan di situ, kamu akan dapat di dalam syurga tersebut apa yang kamu inginkan. Ma tashtahi anfusukum. Tashtahi maknanya inginkan daripada nafsu, syahwat. Jadi kat syurga tu syahwat kita masih ada lagi. Tapi kali ini syahwat kita tidak tertahan. Tidak ada yang tak boleh. Semua boleh. Apa dia nak kat dalam syurga, semua dia dapat. Ini semua telah diberitakan sebelum dia meninggal tu ni. Matashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan bagi kamu di dalamnya apa yang kamu minta. Tatlubun nuzulan, sebagai hidangan bagi kamu dari Tuhan yang Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi ayat atau nama kedua nama ini sesuai dengan dengan ayat ini. Sebab apa? Dia nak menerangkan tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang istiqamah. Jadi apa maksud ayat ini dalam bab istiqamah? Jelas. Inilah ganjaran bagi orang istiqamah. Malaikat turun ketika dia mati, ketika nak meninggal dunia, berikan berita gembira. Dan kita minta lah kepada Allah SWT supaya ini terjadi bagi bagi kita. Allah berfirman lagi dalam ayat lagi satu, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka-mereka yang berkata Tuhan kami ialah Allah, sama macam tadi, tsummastaqamu, kemudian mereka istiqamah, maknanya berterusannya dengan iman, berterusan dengan amalan-amalan saleh, berterusan tinggalkan larangan-larangan Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan bagi mereka, tidak ada pula mereka bersedih hati. Hampir sama dengan yang atas, cuma yang atas tu disebutkan malaikat yang beritahu. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha, mereka itulah penghuni-penghuni syurga. Jadi itulah fadilat orang yang istiqamah, kekal dalam syurga. Maknanya masuk neraka tak? Kalau istiqamah, terus masuk syurga dan kekal di dalamnya selama-lama. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Di balasan istiqamah itu adalah jannah syurga dalam surah Al-Ahqaf. Baik, berkata Syekh Fahmi rahmatullah muka surat 490 di peringkat yang bawah itu, dalam hal ini terdapat dalil atas pentingnya berpegang teguh kepada agama Allah agar manusia tetap istiqamah, tidak tambah dalam agama, tidak mengurang dalam agama, tidak gantikan dengan yang bukan daripada agama, tidak mengubah. Adapun orang yang berlebih-lebihan di dalam agama Allah atau menguranginya atau mengubahnya, maka dia bukan orang yang istiqamah di dalam syariat Allah. Kerana istiqamah itu harus disertai keadilan di segala sisi, sehingga ia disebut orang yang istiqamah. Istiqamah semuanya tegak, tegak dan tetap teguh. Jadi kalau dia dah ke kanan, ke kiri ataupun naik turun, ini bukan istiqamah. Jadi tak ada jalan lain melainkan dengan apa ni? Dengan dia beramal dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat hadis yang berikutnya, iaitu hadis 85. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Qal qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Maksudnya dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu ucapan yang mengandung ajaran Islam yang saya tidak boleh menanyakannya kepada orang lain selain engkau. Beliau menjawab, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian teguhlah kamu dalam pendirian itu ataupun istiqamahlah. Senang juga istiqamah. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini tak diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim dan Sahih Sunan. Baik. Dan di dalam beberapa riwayat itu ada tambahan lafaz lain. Lafaz yang ditambah ada, kemudian sahabat ni Sufyan bin Abdullah ini dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah perkara yang kau paling takutkan untuk aku atau atas tu? Ma akhwafu ma takhafu hu alaih. Jadi apa yang kau paling takut, khawatirkan untuk aku, nasihatkanlah aku. Jadi Rasulullah SAW bersabda, amsik lisanak, tahanlah lidahmu. Jadi itulah perkara yang juga dinasihatkan kepada sahabat ini. Okay, kita lihat makna hadis ini. Jadi hadis ini daripada Sufyan bin Abdullah, beliau ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau adalah daripada Taif, daripada Taif. Dan Taif ni dekat dengan Mekah. Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita boleh ambil banyak pelajaran daripada soalan beliau. Lihat macam mana dia tanya, menunjukkan bijaknya beliau. Ya Rasulullah, dia mula-mula dia tanya, dia dipanggil wahai Rasulullah, dipanggil dengan adab. Baik, Rasulullah sallallahu mesti kita panggil dengan gelaran yang layak baginya, Rasulullah, ya Nabi Allah, jangan panggil dengan nama. Baik. Qul li fil Islam, katakanlah untukku di dalam Islam. Perhatikan dia kata apa? Dalam Islam. Katakan, nasihatkan untuk aku sesuatu perkara dalam Islam, bukan dalam perkara-perkara lain, bukan tentang hal dunia. Aku nak tahu tentang agama. Dia menunjukkan bahawa dia apa ni? Dia ingin Rasulullah SAW berikan dia satu nasihat, satu ajaran yang apa ni? Yang paling penting lagi, paling penting sekali tentang agama ini. Jadi Nabi yang cakap pasal benda lain, cakap pasal apa? Sesuatu dalam Al-Islam. Kaulan, katakan kepada aku, ajarkan kepada aku satu perkataan. Maknanya dia mesti je jelas. Dia menunjukkan pandai dia tanya. Dia tanya sesuatu Yang mana jawapannya hendaklah dia jelas. Kau lah, jangan banyak-banyak akwal, tak mau. Cakap banyak dia tak mau. Dia nak yang senang, yang ringkas dan jelas. Maka dia kata, la as'alu anhu ahadan, sesuatu yang aku tidak akan tanya, tidak boleh tanya, tidak patut tanya. Semua boleh lah. Seseorang pun selain engkau. Yang ni jawapan yang aku nak ni, hanya engkau je boleh jawab. Dan aku tanya engkau sebab engkau Rasulullah, engkau paling tahu tentang agama Islam. Jadi aku nak engkau jawab sesuatu jawapan tentang Islam, sesuatu ajaran tentang Islam yang paling penting, yang mana aku tak boleh tanya orang lain lagi. Tak boleh tambah lagi orang lain, tak boleh tambah. Ataupun mungkin ada cabang-cabang, ada detail lagi tak ada. Kau berikan aku satu perkara yang mana aku tak akan tanya, tak boleh tanya orang lain lagi. Sebab dia dah cukup, dia dah sempurna. Jadi dia sengaja buat macam ini supaya Rasulullah SAW faham maksud dia. Bahawa dia nak sesuatu, dia rasa soalan dia itu soalan yang penting. Dia nak Rasulullah SAW jawab dengan jawapan yang yang juga memuaskan. Jadi apa jawab Rasulullah SAW? Agaknya panjang lebar kalau kita kena tanya. Oh, Islam banyak benda ni nak cakap. Tak boleh lah. Nanti. Tapi Rasulullah SAW sikit saja dia cakap. Tapi maknanya kalau awak nak syarahkan ni, berminggu-minggu, berbulan-bulan tak ada habis. Satu Quran sebenarnya cerita dia pasal ni. Dengan kalimat dua perkataan setengah, dua setengah perkataan. Amantu billah tummastaqim. Katakanlah aku telah beriman kepada Allah. Katakanlah. Bukan suruh beriman, suruh katakan aku telah beriman. Ada beza tak beriman dengan cakap aku telah beriman? Kalau berimannya dalam hati pun cukup. Tapi kalau suruh cakap, maknanya mesti keluarkan sampai orang dengar. Tapi tentulah kalau dia dah cakap aku telah beriman, maknanya dalam hatinya dah beriman dulu. Jadi maknanya dia suruh apa? Rasulullah SAW suruh perbaharui iman. Qul amantu billah. Ini kalau orang yang belum beriman memang cantik. Dia kalau belum beriman, nak tahu tentang Islam, nak masuk Islam, sesuatu yang paling penting dalam Islam, mengucap dua kalimat syahadah. Aku telah beriman dengan Allah, dengan semua yang wajib, yang diwajibkan dalam agama Islam. Okey. Dan lepas dia cakap tummastaqim, kemudian hendaklah kau istiqamah. Tumma maknanya kemudian. Jadi ada tertib dekat sini. Cakap dulu, iman dulu, baru istiqamah. Jadi tak mungkin kita buat istiqamah dulu, iman kita tak betul. Nah, jadi mesti kena ada iman, mesti ada ikhlas, barulah boleh seseorang itu beristiqamah. Jawapan Rasulullah SAW ini adalah Islam keseluruhan. Sebab tu kata Imam Nawawi rahmatullah, hadis ini adalah hadis yang mana Islam itu berpusing di atas ataupun berkitar di atas hadis ini. Semua Islam ada kat dalam sini. Yang pertama adalah iman. Amantu billah, bukan hanya beriman pada Allah tapi tak beriman kepada lain. Sebab beriman pada Allah maknanya apa? Dia beriman dengan rukun-rukun iman yang lain. Sebab bila dia beriman pada Allah SWT, Allah wajibkan dia apa? Beriman kepada rukun-rukun lainnya. Antuk minabillahi, beriman pada Allah, malaikati malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, wal yaumil akhiri, wal qadari khairi wa syarrihi minallah ta'ala. Sampai kepada qada-qada, dia mesti beriman. Sebab itu adalah kewajipan-kewajipan iman. Kemudian hendaklah engkau beristiqamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tummastaqim. Jadi kata ulama, hadis ini dipetik daripada ayat-ayat dalam Al-Quran tadi. Innallazi fastaqim kama umirta wa fastaqim innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu. Ayat-ayat tadi yang kita baca kan, orang-orang yang kata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Jadi ini semuanya datang ataupun di ayat ini ataupun hadis ini diambil daripada ayat-ayat tadi. Sedikit tentang hadis ini. Jadi kata Syekh Ibn Rahimahullah Ta'ala, maksud katakan aku beriman kepada Allah bukan berarti hanya mengatakannya secara lisan. Kerana di antara manusia ada yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir, amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, namun sebenarnya mereka tidak beriman. Tapi yang dimaksud dengan hal itu adalah perkataan hati dan juga perkataan lisan. Atau mengatakan dengan lisannya setelah sebelumnya menyatakannya di dalam hati dan meyakininya dengan keyakinan yang tidak meragukan. Jadi itu maksudnya, katakanlah aku telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman dalam hati saja atau beriman dengan lidah saja tidak cukup, tetapi wajib dengan kedua-duanya. Inilah akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Baik. Jadi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyeru manusia kepada Islam, beliau bersabda, wahai manusia, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah. Nabi suruh ucapkan la ilaha illallah agar kamu beruntung. Jadi mesti masuk Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah baru beruntung. Selagi tak mengucap, tidak beruntung. Atau katakan dengan lisanmu dan juga katakan dengan hati. Jadi ini makna ataupun faedah Rasulullah SAW suruh orang ini sebutkan dengan lidah. Bukan dia belum Islam, tetapi untuk memperbarukan apa ni kesaksiannya kepada imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita akan sambung. Alhamdulillah kita kembali kepada pembahasan tadi yang terdapat dalam bab al-istiqamah. Jadi telah kita bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan kepada pertanyaan Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an tentang sesuatu perkataan di dalam Islam, di mana beliau tidak akan tanya kepada seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menjawab dengan jawapan yang ringkas tetapi amat mendalam sekali maknanya. Iaitu, hendaklah engkau katakan aku telah beriman kepada Allah dan hendaklah engkau beristiqamah. Qul amantu billah thumma istaqim. Hendaklah keterangkan makna aku telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hendaklah dia berkata dengan hatinya dan berkata dengan lidahnya. Dan kita tahu bahawa jawapan ini bukan untuk orang yang baru nak memeluk Islam. Jelas sahabat ini seorang yang telah Islam, bahkan terakhirnya beliau ini mendalam imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau beramal dengan amalan-amalan Islam. Sebab beliau telah bertanya, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam. Jelas orang Islam aja yang tanya sesuatu tentang Islam, sesuatu yang aku tidak tanya selain engkau. Baik. Jadi ini dalil bahawa berkata aku ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan, mendeklarasikan keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir, dengan la ilaha illallah, dengan tahlil, dengan takbir, semuanya dituntut di dalam Islam. Baik, semuanya adalah satu daripada jalan-jalan kita berkata aku telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang telah diterangkan mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah, iman itu adalah apa yang kekal dan tetap di dalam hati, kepercayaan dalam hati, dan apa yang disebutkan dengan lisan, dan ia juga dibuktikan dengan amal perbuatan, dan ia bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia berkurangan dengan taat kepada syaitan. Jadi itu adalah definisi iman daripada sudut mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian berkata Imam Faimin rahimahullah ta'ala tentang makna beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, muka surat 492. Beriman kepada Allah itu juga mencakup keimanan kepada keberadaan Allah, yakni wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, kerububiyahan Allah subhanahu wa ta'ala, bahawa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat-sifat rububiyah, sifat Rabb, sifat ketuhanan yang tidak dikongsi sedikit pun oleh siapa-siapa juga. Jadi antara sifat-sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala sahajalah yang menciptakan. Jadi ini adalah antara makna yang amat khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau sahajalah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala sahajalah yang selepas menciptakan, dia mentadbirkan. Jadi semua di langit, semua di bumi, semua alam haiwan, alam di lautan, di mana-mana juga, Rabbnya yang mentadbirkan, mentarbiahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan dia bergerak, dia tidak dapat bergerak. Jadi oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala lah Rabb. Jadi ini adalah salah satu daripada sifat khusus rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang memberi rezeki, Ar-Razzaq. Tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang menghidupkan, mematikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala-galanya di dalam kekuasaan Allah SWT, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di muka bumi, semuanya adalah kekuasaan, milik kekuasaan Allah SWT. Jadi semua berlaku itu pasti berlaku dengan ilmu Allah SWT. Jadi di antara makna-makna rububiyah, jadi hendaklah orang itu bila beriman kepada Allah SWT, dia hadirkan hatinya tentang makna-makna ini. Dan beriman kepada Allah mestilah beriman juga dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu nama-nama yang Allah namakan zatnya sendiri, yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak, tidak terhad kepada 99 nama. Tetapi siapa yang hafal, siapa yang memelihara 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan masuk syurga. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, inna lillahi 99 asma wa man ahsaha faman ahsaha dakhala al jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang memeliharanya maka dia masuk syurga. Tapi bukanlah nama Allah SWT hanya 99 saja. Seperti orang yang berkata, aku ada $1,000 untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Adakah maknanya dia hanya ada $1,000? Tidak. Dia mungkin ada lebih. Tapi $1,000 tu untuk fakir miskin. Begitu juga Allah SWT mempunyai 99 nama yang kalau dipelihara oleh hamba, maka dia akan masuk syurga. Dan terdapat tafsiran panjang berkaitan dengan ihsa atau pemelihara, memelihara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini kita tidak akan mengetahuinya melainkan dengan khabar, dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Jadi kita beriman kepada sifat-sifat ini dengan kita ikhbatkan sifat-sifat ini tanpa kita mentashbihkannya. Yakni jangan sampai kita menyamakan sifat-sifat itu dengan makhluk-makhluk Allah SWT. Tapi dalam waktu yang sama kita mesti tanzih, kita mesti mensucikan sifat-sifat Allah SWT dengan tanpa kita ta'til, dengan tanpa kita menafikan sifat-sifat itu daripada Allah SWT. Jadi ada ikhbat ma'at tanzih. Kita tabitkan, tetapkan sifat-sifat Allah SWT itu, dalam waktu yang sama kita mensucikannya daripada menyerupai sifat-sifat makhluknya. Dan sifat-sifat Allah SWT semua kita yakin bahawa dia adalah sifat yang layak bagi zat Allah SWT yang maha sempurna. Nah, jadi kalau kita beriman dengan hal-hal ini, kita pula beriman kepada hukum-hukum dan dan syariat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. dan juga disebutkan di sini dan khabar-khabar berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang telah berlaku ataupun yang akan berlaku, sama ada di dunia ini ataupun di akhirat. Itu semua termasuk dalam makna beriman kepada Allah. Amantu billah. Jika kamu mengimani semua itu, maka teguhkanlah keimananmu, istiqamalah kepada agama Allah. Jangan condong baik ke kanan ataupun ke kiri. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Syariat Allah SWT ni jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangkan, jangan dibawa benda baru digantikan dengan benda baru. Jadi ini jelas bahawa agama Allah SWT satu je, iaitu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarekat Allah SWT adalah tarekat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saja, iaitu agama Islam. Jelas di sini disuruh istiqamah. Istiqamah kepada apa? Kepada agama Allah SWT. Dan kalau kita lihat Al-Quran, kita dapati kalimat-kalimat yang ada makna istiqamah, semuanya maknanya apa? Jalan yang lurus. Sebagaimana mulanya dengan surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jadi mustaqim itu ada kalimat istiqamah, jalan yang lurus, yang tak ada belok kanan kiri, yang tak ada naik, yang tak ada turun. Jadi dia tegak dan lurus, itulah jalan mustaqim. Jadi jalan siapa tu? Jalan istiqamah itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau telah berikan nikmat kau kepada mereka. Siapa tu orang yang telah mendapat nikmat? Dalam ayat lain dalam Al-Quran tafsirkan dia pula, iaitu minal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat padanya. Jelas para anbiya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Begitu juga dengan para as-siddiqin, iaitu orang-orang yang siddiq, yang jujur. Ini darajat yang kedua tingginya selepas para anbiya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk orang-orang siddiq. Khulafa' Rashidin, sahabat-sahabat Nabi SAW termasuk orang yang siddiq. Baik mereka jujur dalam beramal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah jalan mereka? Baik, apakah jalan Nabi-Nabi? Baik, kemudian para wasyuhada, orang-orang yang berjihad dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalihin, semua mereka tidak boleh tidak melainkan mesti mengikut jalan para nabi. Siddiqin ikut jalan siapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syuhada pun mesti ikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salihin hanya dinamakan dia seorang yang soleh, orang-orang ini adalah orang-orang salihin, apabila dia mengikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bila dia mula buka jalan dia sendiri, mula buka tarekat dia sendiri, maka itu bukan dinamakan orang soleh, walaupun awak nampak dia macam banyak ibadat. Jadi itulah siratal mustaqim. Kemudian kita lepas Fatihah, kita dapati dalam awal surah Al-Baqarah, kamu minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, kan? Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Allah SWT berikan jalan yang lurus. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah atau itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Apa dia? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi kita minta ihdina, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini dia kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jalan siratul mustaqim kat mana kita nak jumpa? Kita akan jumpa dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran perintahkan kita juga untuk apa? Untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'ati Allah wa'atiur Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Wa man yuti'ir Rasul, man yuti'ir Rasulah faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Maknanya apa? Siapa yang tak taat kepada Rasul, walaupun dia kata dia taat kepada Allah, dia belum taat kepada Allah. Bila Nabi suruh buat sesuatu, dia buat. Bila Nabi sunatkan sesuatu, dia kata sunat, jangan dia kata wajib pula. Baik, Nabi SAW larang sesuatu, dia tinggalkan. Baik, dan dia tidak ada-adakan sesuatu yang bukan daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka terus-menerus dalam apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu yang dinamakan istiqamah. Tapi kalau mereka mula tengah-tengah jalan tu, Mereka pergi ke kanan, pergi ke kiri, cari agama lain, cari jalan lain, tarikat lain. Apa kata Allah SWT? Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalaulah mereka istiqamah atas tariqah. Jalan apa tu? Mana ada jalan lain? Turun Quran ada jalan lain, ada tarikat lain. Semua orang kata cuma ada apa? Ada agama Rasulullah SAW bawa, iaitu ikut sunnah. Kalau mereka ikut istiqamah dengan tarikat ini, dengan jalan Rasulullah SAW ini, kami akan pasti berikan mereka minuman ma'an ghadaqa, air yang sedap, yang sedap diminum. Nah, jadi itu dalam surah, surah jin. Jadi daripada sudut istiqamah itu, tidak boleh kita setakat buat satu amalan kita rasa suka buat dan kita buat. Satu amalan yang kita rasa macam malas nak buat, kita tak buat. Apa juga yang kita buat, apa juga yang kita tinggalkan, mestilah sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat Rasulullah sallallahu telah jelas sunnah ini. Jadi ada perkara-perkara yang wajib, ada perkara-perkara fardu lagi, iaitu fardu ain. Daripada yang wajib, ada yang fardu kifayah, ada yang dibuat dengan kaifiat-kaifiat tertentu. Macam solat wajib ain. Lepas tu cara solat itu juga ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kalau lelaki diwajibkan pergi masjid contohnya, wanita tak wajib pergi masjid. Baik. Jangan pula wanita nak betul-betul punya kodok istiqamah, nak dapat pahala lebih, tiap-tiap hari pergi masjid tiba waktu. Macam bagus ke tak bagus? Kita tak juga. Pasal ni tak ikut sunnah. Sebab itu bukan sunnah Rasulullah SAW. Bukan kata dia tak boleh pergi masjid. Nah, tetapi sebaik-baik tempat untuk wanita beribadat adalah di rumahnya. Berbeza dengan lelaki, sebaik-baik tempat di rumahnya juga. Melainkan apa? Melainkan solat lima waktu. Jelas Rasulullah SAW sabdakan ini. Kemudian ada sembahyang-sembahyang sunat yang disyariatkan. Ada daripadanya bersebab. Bersebab dia tidak dilakukan sentiasa. Kalau ada sebab tu dilakukan, tak ada sebab tak lakukan. Masuk masjid disyariatkan untuk solat tahiyatul masjid. Boleh tak kita katakan sekali-sekali kita tinggalkan solat tahiyatul masjid? Jangan asyik buat aja. Boleh tak gitu? Tidak, pasal sunnahnya adalah setiap kali masuk masjid buat. 100 kali, 1000 kali masuk masjid pun buatlah. Ya ke tidak? Baik. Dan dia ada sunnah bila dia masuk rumah dia buat apa? Bila dia keluar dari rumah dia baca apa? Bagaimana kita tahu tiap-tiap kali dia tidur dia baca apa? Dan seterusnya. Jadi ada bersebab. Dan kalau dalam bab solat, baik, selain daripada masuk masjid dia solat, kalau adanya gerhana dia solat tak? Solat. Kalau tak ada hujan, nak minta hujan, Nabi SAW solat tak? Dia solat. Kalau tak ada, tak buat. Nah, dan begitu juga di dalam ibadat-ibadat. Kita ambil solat paling senang. Ada yang disunatkan mengiringi solat-solat wajib yang dinamakan solat rawatib. Jadi dia punya sunat itu lain daripada yang tadi. Dia mengiringi solat. Kalau ada solat fardu, adalah dia. Selagi tak ada, tak ada. Nah, ada yang qabliyahnya, yang sebelum solat fardu tersebut. Ada yang ba'diyahnya, selepas solat fardu tersebut. Kemudian di sana ada solat lain yang berkaitan dengan waktu tertentu. Waktu malam ada tak solat sunat lain? Dia tak dikenakan dengan solat fardu lagi kan? Dah habis solat fardu semua dah selesai, ada solat malam pula. Baik. Jadi kenapa solat? Pasal ada waktu malam, kita solat lah. Baik. Kemudian diakhiri dengan solat witir. Iaitu ganjil, sebab Allah SWT adalah witir dan yuhibbul witra, dia suka witir. Jadi kita solat witir sebagai dalam sunnah Rasulullah SAW. Kita tak boleh kata sekali-sekali buat. Tak, kita buat pasal dah disuruh buat. Dan ada dalil bahawa Nabi SAW suruh orang buat, ataupun boleh kita lakukan awal malam, kita nak buat tengah malam, kita nak buat hujung malam, semuanya boleh. Begitu juga waktu siap. Bila waktu duha, selepas solat subuh, matahari dah naik, maka disunatkan pula kita solat duha. Jadi solat ini kaitannya dengan apa? dengan waktu duha. Dan Nabi SAW telah terangkan fadilat-fadilat setiap hari. Setiap hari yusbihu wa tusbihu ala ala sulama ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Atas setiap ruas-ruas badan seorang daripada kamu itu ada sedekah. Tahu apa guna ruas? Joints. Dalam riwayat 360. Kita punya lehernya nak masak naik-naik sampai atas tu ada berapa banyak. Kalau tak ada ni tak boleh bergerak. Yang kata tangan, yang kata jari, ada 360 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak ada ruas ni, boleh kita gerak tak? Tak boleh gerak. Kita jadi macam apa? Macam patung. Badan semua ada tapi dalam tak ada joint. Tak ada gerak. Nikmat ke tak nikmat ni? Nikmat besar nikmatnya. Kata Rasulullah SAW wajib sebenarnya. Ada atas setiap ruas ni kita kena bayar balik, balas nikmat ini, iaitu dengan bersedekah. Okay. Jadi antara sedekah untuk balas nikmat-nikmat yang besar ini, antaranya untuk setiap tasbihah, setiap tasbih sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah, tahmid sedekah. Jadi zikir-zikir ni kalau kita baca, dia boleh jadi sedekah untuk perkara yang wajib ataupun perkara yang dituntut untuk sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Baik, tapi kalau kita tak mampu buat, biasa mana nak buat 360, tak ada hari nak buat, banyaknya amat nak kasi sedekah. Jadi Rasulullah SAW kata wayajzi dalika raka'atai raka'atani raka'ahuma fit duha. Kalau kala Nabi SAW, itu semuanya boleh dicukupkan dengan dua rakaat yang dia solat waktu duha. Jadi kalau kita jumpa hadis macam ini, adakah kita katakan sekali-sekali buat, sekali-sekali tinggalkan, ataupun di, Nabi SAW suruh sebenarnya kita buat tiap-tiap hari? Ialah secara sunat tiap-tiap hari, sebab Nabi SAW kata tiap-tiap hari, tiap-tiap hari adanya sedekah, dan tiap-tiap hari paling kurang dua rakaat duha pun cukup. Lain semua kita tak sempat nak buat, untuk mensyukuri nikmat Allah SWT ini pun dah boleh. Jadi kita buat, walaupun ada orang kata Nabi SAW tidak buat dan sebagainya, kita tak perlu kepada sunnah fi'liyah, baru kita boleh buat satu amalan. Dalam Islam cukup kita satu daripada tiga dalil, sama ada dalil itu dalil qauli, percakapan Nabi SAW, ataupun, atau bukan dan, ataupun perbuatan Rasulullah SAW fi'il, ataupun persetujuan Rasulullah SAW. Sesuatu yang dilakukan depan Nabi SAW, atau Nabi tahu, Nabi diam, menunjukkan boleh kita kita amalkan. Tapi yang paling kuat adalah sabda Rasulullah SAW. Jadi itu semuanya bila kita lakukan, itu baru solat, belum puasa, belum lagi sedekah dan sebagainya, sampai kepada yang susah-susah, yang jihad dan sebagainya. Semuanya itu mesti kita lakukan secara istiqamah selepas kita beriman kepada Allah SWT dengan keimanan yang benar. Baik, sebab itu hadis ini sebenarnya menolak menolak dakwaan bahawa ada jalan lain selain jalan yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Amantu billah thumma istaqim. Itu je kaulan fil Islam. Itu je satu percakapan, satu penerangan tentang Islam, yang mana awak tak payah tanya siapa lagi. Kalau awak tanya orang lain, orang tak mana, macam mana punya alim, atau dikumpulkan semua mufti pun, dia kata ada lagi dalam Islam selain daripada yang dijawab oleh Rasulullah SAW tadi, itu semua adalah dakwaan yang dusta. Sebab Nabi SAW dah dengar dah sahabat tu kata, satu perkataan dalam Islam yang aku tak tanya lagi dengan orang lain. Maknanya Nabi SAW dah bertanggungjawab atau ditanggungjawabkan untuk apa ni? Untuk jawab soalan ini. Baik. Jadi besarnya apa ni makna hadis ini rasanya jelas. Waktu ada disebutkan dekat sini sebahagian daripada kita sebutkan tadi, iaitu tentang kaitannya dengan surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, dan sebelum itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi itulah jalan yang lurus. Jadi kita pergi pada hadis yang kedua dalam bab ini, dan hadis ni hadis yang terakhir dalam bab istiqamah. Kata pengarang kitab rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعملي. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. حديث daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu, qaribu wa saddidu. Biasakanlah kalian dalam mendekatkan diri kepada Allah dan berpegang teguhlah kepada keyakinan kalian. Kita ulaskan tentang terjemahan ini. Dan ketahuilah tidak ada seorang pun di antara kalian selamat kerana amal perbuatan. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga saya, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Diriwayatkan Muslim. Sekali lagi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, tak diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW telah bersabda kepada sahabat-sahabat, qaribu. Ini perintah. Qaribu daripada qaraba yuqarib, maknanya dekatkan, dekatkan kepada sesuatu. Dan maksud di sini adalah dekatkan diri kamu kepada objektifnya. Sebagaimana bila kita memanah adanya target, kita aim, kita aim kepada targetnya. Tapi kita aim juga kepada apa ni? Kalau tak pergi kepada target yang kita nak, kurang-kurangnya dekat dengan target. Tapi kita shoot sengaja, sebenarnya kita punya objektif adalah target tu. Bullseye lah kalau kita cakap sekarang ni. Right? Tetapi kita ada dua sekarang ni. Satu dekat dengan target, satu lagi saddidu. Saddidu dari kata sadid, maknanya isobah, terus pergi pada target. Jadi ada dua perintah Rasulullah SAW dalam riwayat, saddidu wa qaribu. Tepatilah dan dekatilah. Jadi ada dua kat sini. Tepati apa? Dekati apa? Maknanya dalam agama, dalam agama hendaklah kamu tepati saddidu. Sentiasa tepat dalam agama. Macam apa makna sentiasa tepat dalam agama? Itulah yang dinamakan istiqamah. Setiap perkara yang diperintahkan buat, itulah tepat. Mana ada tepat lagi daripada itu? Yang wajib dibuat kerana dia wajib. Kemudian dalam cara kita buat, semua ikut sunnah Rasulullah SAW. Itulah tasdid. Betul-betul tepat macam mana dibuat. Kalau angkat duduk tu, angkat duduk betul-betul macam Rasulullah SAW. Angkat. Bila mandi, mandi macam Nabi SAW buat. Bila solat, buat macam Nabi SAW solat. Dan seterusnya. Nanti tak sembelih binatang, korban. Nanti sembelih binatang yang Rasulullah SAW sembelih. Jangan yang Nabi tak sembelih, kita pergi sembelih. Tidaklah kita sembelih apa ni? Belalang pun boleh. Sembelih ikan sudah. Sembelih binatang, Al-An'am. Sama niyata azwaj, dia berpasang-pasang ada 8 lah. Jadi maknanya kalau berpasang dia 8, jadi dia satu berapa? 4 lah. Iaitu binatki bilis 9 daripada unta, berpasang 2. Wa minal bakari 9 daripada lembu, pasang 2. Dah 4 lah. Qul adzakaraini harrama amil untayan. Kata orang jahiliah, dia ada binatang-binatang ni yang diharamkan. Yang jantan lah, yang betina ada yang diharam. Allah kata tak ada. Kemudian wa minal ma'zif naini wa minal dha'nif naini wa minal ma'zif naini, daripada kambing biri-biri pasangan, daripada kambing biasa pasangan. Jadi awal tadi kata sama ni kata azwaj 8 yang berpasang ni, kemudian ditafsirkan. Jadi lepas ke mana boleh awak ijtihad lagi bahawa ada lagi binatang yang dinamakan al-an'am, al-an'am 4 saja. Jadi kalau kuda, kuda sedap agaknya kan, ring kuda, entah. Kuda racing pula tu, mesti dia punya lemak semua tak ada, sedap tu. Lagi mahal lah tu, berapa ribu tak tahu. Kalau bawa Singapura kuda, orang tak sebelah, orang bawa dulu, lari dulu. Dah puas jam kata orang tu, baru sembelih dah penat. Boleh tak? Tak boleh. Boleh tak sembelih rusa? Lagi sedap rusa. Lagi manis lah, lagi apa dan sebagainya. Boleh tak sembelih rusa walaupun mungkin lagi mahal? Kurbankan Allah SWT, Allah suka yang bagus. Orang fakir miskin suka ni, lagi tak ada lemak. Kami pun lemak-lemak, lembul pun lemak. Pakai rusa pula. Ya, kita tak boleh. Sebab dia bukan daripada bahimatul an'am, haiwan-haiwan al-an'am yang khusus. Apalagi binatang-binatang yang lebih kecil daripada itu, eh? Naam. Ha? Kerbau. Jamus. Jamus ni kalau dia punya kategori jenis dia jenis bakar, bakar tu maknanya apa? Lembu, boleh. Kalau dia jenis lembu. Kalau dia bukan jenis lembu, tak boleh. Tapi mana nak tahu? Saya mana tahu? Ni kena tanya pakar apa? Haiwan lah. Orang expert kalau kata, okey, kerbau family dia, family lembu, boleh. Dia boleh kahwin dengan lembu tak? Kahwin tak keluar apa-apa, tak jadi. Dia macam jin kahwin dengan manusia lah, tak keluar apa-apa. Awak tahu tak, kambing biri-biri dengan kambing biasa tu kahwin lah, tak boleh jadi. Dia tak boleh jadi. Sebab dia apa? Dia punya, apa orang panggil, kromo. Dia punya jin-jin dia tu lain, beza. Banyak tak ada pada yang ini. Jadi jangan harap awak nak kacukkan kambing biri-biri dengan kambing, tak ada harapan. Okay. Baik, unta dengan lembu, jenis-jenis yang berbeza. Jadi kalau ada dalil bahawa dia sama, bolehlah sendiri ke bawah. Tak ada, tak boleh. Nah, bukan kita kata sebabnya tak ada zaman Nabi SAW, tak juga. Eh? Bukan pasal tu. Benda tu ada zaman Rasulullah SAW. Sekurang-kurangnya pun ada kat negeri Syam. Mesti dia pernah dengar tentang jamus ni. Tapi kalau tidak ada, kalau kita kena rujuk pada ulama, kalau dia bukan termasuk daripada binatang ternakan, tak boleh kita buat sembelih. Tapi nak buat burger-burger rambi semua tu pakai kerbau, kumpul ni. Sebab dia paling murah ni. Daging kita beli semua ya. Tak, biasanya bukan daging lembu. Lembu mahal sikit. Jangan pakai daging kerbau, paling murah. Yang penting dekat sini adalah ibadat yang kita lakukan set didu, maknanya tepati sunnah tu tadi. Ha, kemudian bila nak sembelih dengan pisau yang tajam, yang ada kiblat, dengan bacanya nama Allah SWT, Bismillah Allah Akbar dan seterusnya. Jadi itu semuanya makna start didu. Baik. Tetapi kadang-kadang kita tak mampu untuk apa ni betul-betul mendapatinya. Sebab kita manusia lemah dan dengan keadaan-keadaan kita. Jadi ketika itu Rasulullah SAW kasih lagi satu alternatif, qaribu, iaitu cubalah dekati kepada yang tepat. Cuba dekati pada yang tepat macam tadi, aim kat situ, tapi at least yang circle yang depan tu lah, berapa point tu kira kan. Jangan saya, jangan ingat saya ajar apa ni blubber panah tu semua. Blubber panah ni sunnah. Itu satu-satunya musabakah, antara satu-satunya musabakah yang dibenarkan dalam Islam. Baik. Tapi sekarang tak tahu boleh tak boleh. Kalau eh? ada tempat-tempat yang boleh halal, cuma nak kena lesen saya rasa. Yang penting dekat sini, itu maknanya qaribu saat tidur. Saya rasa dah faham. Kita dekati, tapi kita dekati dengan sengaja. Bukan kenapa dekat, kenapa tak tepat. Pasal kita lekeh-lekehkan. Jadi kitanya solat tak tepat, tapi dekat lah. Ha, macam itu bukan. Dia nak macam mana? Kalau tak dapat tepat, kita sengaja nak dekat. Biasalah tu dalam ibadat-ibadat yang kita mulai Rasulullah SAW. Awak boleh ikut tepat macam Nabi SAW buat? Tentu saja tak boleh. Tapi kita kena qaribu lah, cuba banyak-banyak kita boleh. Nak pergi punya solat mana boleh? Susah lah saya rasa. Nak buat dia baca 3 surah tadi. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, satu rakan. Macam kita boleh baca nama surah dia je 3 tu. Lepas tu rukuk dia sama panjang dengan dia punya bacaan dia diri. Sujud sama panjang dengan dia punya rukuk. Macam mana nak buat? Okay. Tapi qaribu, qaribu, cubalah mendekatinya. Jadi banyak faedah. Jadi begitu juga dalam perkataan, dalam zikir, dalam apa semuanya. Jadi tak dapat tepati, maka kita cuba usahakan dekat kepada tepat. Itu maknanya qaribu sajidi. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu semua dalam amalan agama. Dan ini dalil bahawa diwajibkan untuk kita beramal. Tetapi Rasulullah SAW terangkan macam mana pun, wa'lamu, ketahuilah dan ketahuilah. Annahu, ketahui apa? Ha, ini dia, annahu ni maf'ulun bihi. Sesungguhnya tidak ada seorang pun daripada kamu yang akan selamat. Lan yanju, lan yanjua. Lan maknanya sekali-sekali, tidak sampai bila-bila pun. Penafian sampai bila-bila. Tak seorang pun daripada kamu yang akan selamat. Lawan daripada selamat, tak selamat. Dan maksud selamat dekat sini adalah di hari kiamat. Dan bila kita cakap hari kiamat, kita cuma ada dua tempat, iaitu syurga ataupun neraka. Jadi orang yang selamat siapa dia? Orang selamat yang masuk syurga, yang tak masuk neraka. Awak kena faham ni. Bukan maknanya ala at least masuk syurga apa, dah selamat, tak ada. Awak jangan target macam gitu. Nanya macam gitu. Siapa yang nak masuk neraka tu, walaupun nanti dia masuk syurga, dia telah apa ni, telah celaka. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya siapa yang kau masukkan dalam neraka, maka kau telah celakakan dia. Faqad akhzaitah, kau telah rugikan dia. Wa ma lil zalimina min ansar. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim tu penolong. Okay. Tapi siapa yang dah diselamatkan lepas daripada api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasuk dalam syurga, mereka tak masuk ke neraka, faqad fas, maka mereka dia telah berjaya, dia telah selamat. Jadi dekat sini tak seorang daripada kamu yang akan selamat dengan amalannya. Maknanya tak ada orang yang selamat, tak masuk neraka, masuk syurga terus setakat dengan amalan, bi amalihi. Yang tadi dah disuruh tu, tepati ataupun kalau tak boleh tepati, dekat dengan tepat. Kalau dia buat macam itu pun, tak bermakna dia pasti selamat, dia pasti masuk syurga. Sebab apa? Sebab amalan soleh yang kita lakukan, macam mana banyak pun, macam mana berkualiti pun, dia bukannya harga untuk syurga. Dia bukan sesuatu harga yang kita boleh bayar untuk kita gantikan dengan syurga. Dia bukan ganti. Mak, kata ganti, kita kalau beli kipas ke, beli apa ke, berapa harga? Sekian. Kalau kita kasih, mesti dapat kan? Mesti dapat ke tak mesti dapat? Ke orang yang jual tu, saya kasih ni, saya kesian dia bagi. Padahal dah dapat duit, ada dia nak kesian. Kesian ke apa, dah dapat duit, dah dapat untung. Mana ada hadiah-hadiah lagi? Ini harga untuk barang tu. Faham kan? Jadi syurga ni tak ada, tak boleh kita beli dengan amalan kita. Amalan kita tu tak macam mana kita buat, tak cukup untuk bayar syurga. Baik. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amalihi. Kamu tak akan selamat dan masuk syurga dalam riwayat lain, tak seorang daripada kamu pun akan masuk syurga, bi amalihi, dengan amalannya, digantikan dengan amalannya. Bi dekat sini itulah iwab, gantian. Jadi sahabat-sahabat dengar, heran juga. Dan sahabat-sahabat faham umum lah. Tak seorang pun daripada kamu, maksudnya Rasulullah SAW sekali ke, tak akan masuk syurga dengan amalan ni. Sebab mereka dapati orang yang paling sadi, paling tepat amalan ni, Rasulullah SAW. Dekat pun tak lah, dia dah memang tepat. Jadi amalan dia pastilah diterima Allah SWT kan. Jadi mestilah amalan dengan amalan tu dia masuk syurga. Jadi mereka tanya, wala anta ya Rasulullah, adakah engkau pun tak akan selamat dengan amalan kau? Maka jawab Rasulullah SAW, wala ana, dan juga bukan aku. Aku pun tak boleh masuk syurga dengan bayarannya amalan soleh aku, tak boleh. Jadi maknanya aku dengan kau, kamu semua sama. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Melainkan Allah SWT menyelubungiku. Taghammada maknanya menyelubungi, menutupi aku. Kalau orang tu tutup mata dia, ghamada, tutup mata dia, Ramadan air naik. Jadi Allah tutup dia, selubungkan dia, selipoti dia dengan rahmat daripada Allah dan kelebihan. Kalau Allah dah buat macam itu, dah berikan dia rahmat, total protection, dan berikan dia kelebihannya, barulah dia boleh selamat daripada api neraka dan dia masuk ke dalam syurga. Apa kita boleh dapat daripada hadis ini? Pertama, bahawa adakah hadis ini menafikan kepentingan beramal? Siapa faham macam ini, dia faham Malaysia. Terus tak faham hadis ni. Sebab Nabi SAW pada awal hadis suruh beramal. Perintahkan kita beramal. Bukan setakat beramal biasa. Suruh beristiqamah dalam beramal. Istiqamah. Sampai mati beramal. Tetapi dalam kita beramal, jangan sampai kita kagum, takjub dengan amalan kita. Amalan aku semua dah bagus. Aku tak pernah tinggal. Baca Quran aku tak pernah tinggal. Zikir tak pernah tinggal. Pagi petang. Solat sunat tak tinggal. Puasa tak tinggal setiap bulan. Semua tak tinggal, tak tinggal. Semua bagus, semua bagus. Komplit. Aku mesti masuk syurga. Tidak. Kata Rasulullah SAW, tidak. Macam mana pun, ini semua kita lakukan tu sebagai apa? Sebagai sebab untuk masuk syurga. Sebab Allah SWT jadikan amalan-amalan ni sebab untuk masuk syurga, bukan bayaran untuk masuk syurga. Allah masukkan syurga siapa yang Allah kehendaki. Baik. Jadi kadang-kadang orang tu beramal macam mana pun, baik, kalau Allah SWT tak nak masukkan dia ke dalam syurga kerana sebab-sebab tertentu, boleh ke tak boleh? Boleh. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beza dengan Rasulullah sallam, Allah telah apa? Telah berikan dia rahmat dia. Jadi dia mesti masuk syurga. Adapun selain daripada kita macam mana? Belum tahu lagi. Jadi apa yang kita minta sekarang ni? Pertama, kita minta taufik daripada Allah SWT untuk beriman kepada Allah SWT, iman yang betul. Dan kita minta taufik Allah SWT untuk beramal dengan amalan yang betul dan tepat. Dan supaya kita istiqamah dengan amalan-amalan kita. Sebab kalau Allah tak berikan kita taufiknya, kekuatannya untuk kita istiqamah, kita tak boleh istiqamah. Kita punya malas, dia sekejap datang. Dia banyak kali datang daripada dia pergi. Okay. Ha, nanti ada masa-masanya rajin, ada masa-masanya malas. Betul ke tidak? Ha, jadi kita kena minta kepada Allah SWT supaya sentiasa berikan istiqamah. Kemudian, lepas tu kita minta Allah SWT terima amalan-amalan. Dan yang keempat, kita minta Allah SWT rahmat dan kelebihannya, kurniaannya untuk masukkan kita ke dalam syurganya. Okay. Kata ulama, sebabnya apa? Nikmat syurga itu terlampau besar. Tak boleh dibeli dengan apa-apa bayaran. Tak boleh. Nikmat Allah SWT pada kita ni setiap detik itu banyak betul amalan. Dengan nikmat akal, dengan nikmat iman, mata, apa semuanya. Satu je daripada nikmat Allah SWT itu kita tak boleh bayar. Tak boleh bayar. Kalau kita ibadat seumur hidup kita pun kita tak boleh bayar. Jadi macam mana kita kata ini semua amalan-amalan kita ni adalah bayaran untuk syurga Allah SWT? Ibn Rajab rahimahullah ta'ala telah menuliskan satu kitab khas syarahkan hadis. Tajuknya, tak ada seorang pun daripada kamu masuk syurga dengan amalan. Disyarahkan satu kitab pasal tu je. Masya-Allah. Jadi jelas eh, makna bi kat situ, bi amalihi, maknanya dengan harga amalannya tu tidak. Itu yang dinafikan. Tetapi tidak, yang tidak dinafikan adalah sebab. Bi sababiyah, ya. Kita semua kalau dimasukkan syurga adalah dengan sebab amalan kita. Jadi siapa yang banyak sebab dia, kemungkinan dia lagi besar dia selamat dan dia masuk syurga. Siapa yang kurang sebab dia, kuranglah kemungkinan dia selamat dan masuk syurga. Dia tak ada jalan lain, maka kita kena beramal. Dan dalil hadis ini dalil bahawa istiqamah itu suatu yang apa? Yang penting. Ialah yang akan menyelamatkan kita daripada syurga. Sebab menyelamatkan kita daripada syurga, daripada api neraka, dan masukkan kita dalam syurga kepada Allah. Jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana hadis ini maksudnya macam yang kita sebutkan tadi, bahawa amalan itu bukan bayaran untuk syurga, tetapi dalam beberapa dalil zahirnya bahawa ia bayaran untuk syurga. Ada tak dalil-dalil ayat Quran? Jazaan bima kana ya'mal, balasan terhadap ataupun bagi jazaan dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Tapi tu balasan kita tafsirkan bima tu dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Jadi kerja je tu, amalan je adalah sebab balasan ini, syurga ni, bukan bayaran. Beza tu sebab dengan bayaran. Ada ayat lain, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Jadi Allah tanya kita, nak tahu tak satu perniagaan? Jual beli ya? Jual beli yang ada untung. Untung ke apa? Selamat daripada azab bin Ali. Apa dia tu? Minuna billahi wa rasulihi. Kau beriman kepada Allah dan Rasul. Fatu jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kau buka jihad di jalan Allah dengan jiwa kamu dan harta kamu. Itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Zahirnya perniagaan. Jadi kalau perniagaan, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita jihad fi sabilillah, maka balasannya ataupun apa, bayarannya adalah apa? Adalah syurga. Zahirnya macam itu. Jadi kemungkinan itu yang mungkin ada orang wahamkan ya, tak boleh kita ambil. Kita kena combinekan dengan hadis-hadis seperti ini. Bahawa itu, faham tak? Jadi kita ambil satu ayat zahirnya macam ini, kita tinggalkan dalil-dalil yang lain. Dalam Islam kita mesti ambil semuanya sekali. Sebab tidak ada dalam dalil-dalil itu percanggahan antara satu dengan lain secara hakikat ni. Tak mungkin. Tak mungkin. Jadi sebenarnya adalah sebab. Sebab Rasulullah SAW dah nafikan. Tak ada seorang pun masuk syurga kerana ataupun dengan bayarannya adalah amalan. Faham? Tak ada orang. Jadi macam mana kita nak tafsir lain daripada itu? Jadi maknanya yang tadi itu tijaratin itu, jual beli sama juga jazaan, sebab balasan amalan kamu yang kamu lakukan di dalam dunia. Jadi semua tadi, semua amalan ditimbangkan nanti lebih berat amalan soleh itu, ringan amalan yang tak baik itu, dia akan masuk syurga kan? Itu kan yang kita lau faman ka qolat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan apa tu? Timbangan soleh, amalan soleh ni, maka dia di dalam kehidupan yang diridai. Fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangannya, timbangan apa? Timbangan amalan soleh ni, maka ummuhu, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Mama neraka mahiyah narun hamiyah. Ya jelas akan ditimbang. Jadi jangan juga kita faham bahawa ia adalah bayaran untuk syurga. Tidak, tak mungkin. Ia adalah sebab untuk kita masuk syurga. Tak ada amalan, tak ada sebab untuk masuk syurga. Tak ada iman, tak ada sebab untuk masuk syurga. Jadi agak kita tahu kenapa Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala khususkan satu kitab syarahkan hadis ini untuk orang-orang yang ibadat. Hadis ini dia kena sentiasa ingat. Ini untuk kaki ibadat. Orang tak ibadat dia tak payah cerita. Dia kena tarhib wa tarhib fadail amal banyak-banyak. Ha, siapa buat gini dapat gini, siapa buat gini dapat gini, siapa buat dosa gini dapat gitu. Dia kena banyak-banyak yang itu. Tapi kalau dia dah start apa ni, banyak ibadat, nanti kan kadang-kadang ada yang selalu juga, dia lupa daratan. Tak tahu je dia macam ada hak atas Allah Subhanahu Wa Taala. Aku mesti masuk syurga. Sebab aku baik. Orang yang tak boleh pergi sembahyang waktu aku boleh. Orang yang tak boleh solat, aku boleh. Orang yang tak boleh solat, aku boleh. Orang yang tak boleh puasa, aku boleh puasa, aku boleh umrah. Aku boleh haji, aku boleh sedekah, aku okey, bagus. Dengan dia dah wali lah. Untuk orang-orang ini, kita mesti ingatkan dia dengan haji. Sebenarnya untuk orang lain pun, sebab Rasulullah SAW ada kata wasat waqaribu, dekat dengan yang tepat. Ini bukan untuk orang ataupun ini biasa kepada orang-orang biasa lah. Orang-orang biasa biasanya dia tak boleh istiqamah betul-betul. Ada je waktu dia, kata orang tu dia slack, kata orang tu. Ada kadang sampai berminggu, kadang sampai bulan, sampai setahun. Ramadan dia jadi baik, dia bagus. Ada juga yang macam tu. Ada bertahun-tahun sampai haji baru dia jadi. Dia punya slack tu betul, punya longgar betul, sampai tak berjalan ninja dia. Tak ada ibadat. Tu haji semangat macam-macam. Bila lagi? Lepas tu balik haji, lama-lama baru banyak-banyak 2 bulan dia tahan. Dia punya bateri dia 2 bulan. Mula pergi masjid, apa semua cekuan apa semuanya. Dah fikir dah apa, 10 bulan, 2 bulan, terus tengok TV juga, balik macam asal. Tapi bila pergi haji lagi sekali, jadi balik. Masing-masing dia punya istiqamah dia jauh-jauh, jauh perbezaan. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau tak dapat betul-betul, cubalah istiqamah. Dan kalau apa-apa juga kita mesti minta. Kalau buat salah, kesilap jalan, ke kanan, ke kiri, kata-kata Syekh Tani Rahmatullah, hendaklah dia bertaubat, bergegaslah untuk menjadikan amalan kalian benar semampu kalian. Demikian itu, walaupun manusia mencapai darajat taqwa, namun dia pasti pernah bersalah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahawa beliau bersabda, setiap anak Adam bersalah. Kullu bani Adam khata', wa khairu khata'in at-tawwab. Dan setiap anak Adam yang bersalah, setiap anak Adam bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat. Dalam hadis Nabi SAW, seandainya pun kalian tidak berdosa, maka Allah tetap akan melenyapkan kalian, hapuskan kalian. Kemudian datanglah sesudah kalian suatu kaum yang berdosa, lalu meminta ampunan kepada Allah sehingga dia mengampuni mereka. Kalau kita tak berdosa pun kita kena juga. Tapi bukan kerana kita tak berdosa lah. Sebab takdir Allah SWT, dia nak manusia itu apa ni, bertaubat. Dan tak mungkin kita bertaubat kalau kita tak buat dosa. Sebab tu ada malaikat tak buat dosa. Kalau nak ikut kan, nak selamat, nak pendekkan cerita lah, tak payah cerita manusia tu lah. Lepas tu nak ceritakan bumi, lepas tu cerita haiwan binatang untuk manusia. Malaikat kan dah ada. Nah, tapi apa sahaja cerita manusia? Sebab kalau tak ada manusia, tak terserlah hanya apa sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifatnya Maha Pengampun. Tak ada orang yang nak diampun kan? Tak ada orang buat dosa, semua malaikat je. Macam mana? Daripada sudut logik ada tak ni? Kita tak boleh katakan inilah dia, pasal tak ada dalil kan? Tak ada Quran, tak ada hadis macam itu. Tapi kalau difikirkan, itulah dia. Jadi kalau begitulah keadaannya, kita mesti berdosa dan kita disuruh bertaubat. Jadi bila dah buat dosa, janganlah kita lambat-lambat kan taubat kita. Satu faedah lagi daripada Syekh Fahmi Rahimahullah Ta'ala, hadis itu terakhirnya dikatakan rahmat Allah SWT adalah syarat seseorang itu apa ni, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Adapun amalannya tidak akan menyelamatkannya. Jika ada orang berkata banyak nas dari kitab dan sunnah yang menjelaskan bahawa amal soleh dapat menyelamatkan dari neraka dan memasukkan seorang dalam syurga seperti firman Allah SWT, barang siapa mengerjakan amal soleh baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, nahyanahu hayatan thayyibah, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ini syurga di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, kehidupan yang lebih baik iaitu di syurga. Lalu bagaimana memadukan antara ayatnya dengan hadis di atas? Jawabnya, kami katakan bahawa kedua nas itu boleh dipadukan. Yang dimaksud bahawa amal seorang tidak menjamin orang itu masuk syurga adalah lihat dari sisi perbandingan langsung, direct. Adapun bila dikatakan bahawa amal sebagai penguat, yang sebab seorang masuk syurga, bererti amal sebagai sebab sahaja, bukan barter, ini ganti. Iaitu syurga digantikan dengan amal, bukan itu. Kemudian tidak dilakukan lagi bahawa amal hanya merupakan sebab seorang masuk syurga, tetapi bukannya syurga dibarter dengan amal, dan bukan pula amal satu-satunya faktor yang masukkan ke dalam syurga, akan tetapi karunia Allah dan rahmatnya lah yang menyebabkannya masuk syurga dan selamat dari api neraka. Okay, oleh kerana itu tak boleh kita condemn orang yang banyak dosa. Sebab itu macam mana jahat orang itu pun kita kena solatkan jenazah dia. Kalau dia dia mati, dan dalam solat jenazah apa kita buat? Laknatkan dia. Tak kan? Jahat ni, apa kita buat? Ha? Doakan untuk dia supaya dosa dia diampunkan. Allah maghfir lahu, dirahmati, wa'fu anhu, dan seterusnya. Pada dia jahat, baru bunuh 1000 orang, baru berzina dan dihukum dengan had sampai dia mati. Kita semayang tak jenazah dia? Semayang ke tak? Semayang ke tak? Semayang wajib ke tak wajib? Wajib. Fardu kifayah. Kalau tak ada orang semayangkan jenazah orang Islam yang fasik macam mana pun, semua berdosa. Jadi mesti ada orang. Cuma Rasulullah SAW, kalau orang tu ada hutang ataupun dia buat dosa yang sangat sangat apa kita kata-kata sangat besar, ahlul bid'ah, Nabi SAW tak solatkan dia. Bukan kerana haram solatkan dia, sebab Nabi SAW biarkan sahabat-sahabat semayangkan untuk dia. Tetapi sebagai apa ni? Sebagai nak berikan apa ni, isyarat besarnya dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Jadi sebab tu kata ulama, disunatkan untuk imam kalau jenazah tu jenazah yang buat dosa besar, tak taubat daripadanya, bid'ah, jangan disolatkan jenazahnya. Tapi ada orang baca kitab-kitab macam ini, ada orang faham, weh tak boleh solatkan Abu Bid'ah terus. Tak boleh, satu orang tak boleh solatkan dia. Patutkah macam tu? Selagi dia Islam, selagi itulah wajib kita uruskan jenazah dia sebagai orang orang Islam. Jadi beberapa pelajaran daripada hadis ini, yang pertama, manusia tidak boleh takjub kepada amalannya sendiri walaupun banyak. Nanti dah puasa Arafah, oh dosa tahun lepas dah dihapus. Satu tahun lah puasa satu hari habis dosa. Puasa dosa tahun akan datang dihapuskan. So tahun depan boleh enjoy. Tapi kalau kita kata, kita ketawa, dia kata betul ni hadis ni lah. Dia keluarkan sanad lagi. Nanti dalam Sahih Muslim. Sahih Bukhari tak ada. Kalau nanti puasa Ashura 10 Muharram dihapuskan dosa satu tahun sebelum. Tahu kenapa yang puasa Ashura hapuskan dosa setahun, puasa Arafah hapuskan dosa dua tahun? Tahu apa hikmah ni? Sebab kita tak tahu lah. Asalnya kita tak boleh cakap lah, pasal tak ada dalil lah ni benda-benda kan. Tetapi ulama-ulama meneliti akan hadis-hadis fadilat ini dan mereka keluarkan hikmahnya. Jadi kalau dia tak jauh daripada, insyaAllah daripada apa ni, kita boleh diterima, kita katakan bolehlah kita apa ni, kita sebutkan. Kalau kita lihat puasa Ashura, yang puasa 10 Muharram tu, kata Rasulullah SAW apa? Ini adalah hari yang Allah selamatkan Musa daripada Fir'aun. Jadi orang Yahudi kan puasa 10 Muharram. Jadi Nabi SAW pun puasa. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa tu puasa. Jadi lepas tu disyariatkan kepada umat dia. Nabi SAW nampak, Nabi SAW pun ikut. Ada pun puasa Arafah ni, dia bukan pasal Nabi Musa alaihissalam, tapi pasal apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kata ulama, puasa Ashura Musawi. Ada pun puasa Arafah Muhammadi. Itu kaedah saya hafal tu. Jadi Musawi sebab dia disebabkan apa ni? Nabi Musa. Yang ini adalah kelebihan Allah berikan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi afdal? Nabi Musa ke Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu puasa kerana apa ni, untuk hari Arafah tu lebih mulia daripada hadis daripada puasa Ashura. Itu membantu kita hafal hadis dia. Nanti tu ini puasa mana satu kan, yang 2 tahun dihapuskan, mana 1 tahun sekarang dah boleh hafal kan? Faedah kan dia? Faedah tadi. Ya, antara amalan yang baik kita lakukan pada hari Arafah selain daripada puasa apa dia? Zikir. La ilaha illallah daula syarika lana al-mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah SAW, inilah zikir aku dan nabi-nabi sebelum aku amalkan pada hari Arafah. Baik. Dan juga bertakbir pada hari Arafah. Di Selasa ni kan ada Arafah ni. Selasa ke Rabu? Arafah tu maknanya 9 Zulhijjah. Baik. Ada pun orang yang di Mekah di Arafah, dia pasti ikut apa ni? Wukuf kat sana. Adapun kita ikut kiraan kita dekat sini. Sebab kalau awak kata tidak, nanti Ramadan pun awak ikut sana. Hari Raya pun awak ikut sana. Nanti kalau awak punya itu mesti havoc, mesti berterabur. Jadi tak boleh, kata ulama, kita mesti ikut tempat kita. Hatta kalau dia salah pun, dia salah kira pun, atau sengaja salah kira pun, salah dia, dosa dia tanggung. Tapi kita tak boleh apa ni, tak boleh keluar daripada ibadat bersama-sama dengan jamaah muslimin ini. Faham ni? Eh? Kalau kita buat, tandanya kita ada penyakit kat dalam hati kita. Maknanya kita dah salah kita punya manhaj. Kalau kau lihat 9 tu nanti kita puasa, kita baca zikir tu banyak-banyak. La ilaha illallah, senang ni. Wahdahu la syarika lah. La mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir. Dan juga kita bertakbir. Mula takbir daripada solat subuh hari Arafah. Daripada solat subuh, kemudian teruslah kita takbir. Dan setiap lepas solat kita disunatkan lagi takbir muqayyad sampai akhirnya solat asar, apa ni, 13 Zulhijjah. Ini adalah ayam maklumat. Wadhkurullaha fi ayyamin maklumat. Kita ada dalam Al-Quran. Jadi disuruh kita takbir banyak-banyak. Takbir banyak-banyak tu maknanya umumlah, mutlak. Kat mana-mana kita pergi, kita kebanyakan takbir. Dan yang khususnya mengikut sunnah Nabi SAW dan ijma' ulama adalah kita takbir setiap kali lepas kita solat. Kemudian adakah kita baca Allahumma anta salam dulu dan sebagainya, zikir kas habis baru kita takbir? Itu pun ada pendapat ulama. Yang betulnya kita mulakan dengan takbir dulu. Habis takbir, kita boleh baca kita punya apa ni, kita punya zikir lepas solat. Jangan dah takbir itu tak buat, rugi ya. Sebab benda ni boleh buat dua-dua sekali. Jadi kita buat dua-dua sekali. Ataupun at least astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, terus kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak berkali, nak tiga kali. Sebab takbir tak ada satu hadis pun yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni lafaz takbir tak ada. Siapa kata ada, bohong takbir. Tetapi yang ada cuma daripada para sahabat. Nah, oleh kerana itu benda ni luas. Benda ni luas, nak dua kali takbirnya, nak tiga kali takbirnya. Yang penting kita cuba amalkan yang warid daripada salafus salih. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan?